sebenarnya di pertemuan yang lalu, dan sudah kita baca dialognya. Sudah kita baca latihan yang pertama, dan sudah kita jelaskan tentang kaidah yang ada di pelajaran terakhir ini, kaidah tentang an-na'tu wal man'ut, yang malam ini insyaallah kita akan ulang, atau kita akan ulas sedikit, mengulang kembali apa yang telah kita pelajari. Dan mohon perhatian kepada seluruh al-ikhwa al-akhwat, baik yang di studio maupun yang di rumah, untuk memperhatikan penjelasan kaidah yang terkait dengan an-na'tu wal man'ut. Bagi siapa saja al-ikhwa al-akhwat yang baru saja bergabung, iftahu safha 219, silakan buka halaman 219. Perintahnya di sini adalah ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali, perhatikan apa yang berikut. Silakan bagi ikhwan akhwat sekalian, sekali lagi yang baru saja bergabung, kita di halaman 219, ad-darsul hadi wa tsalatsun, pelajaran ke-31. Kita masuk ke penjelasan tentang an-na'tu wal man'ut, atau yang disebut juga dengan istilah lainnya adalah as-sifah wal mausuf. As-sifatu wal mausuf, kata sifat dan kata yang disifati dengannya. As-sifah yani an-na'at, kata sifat, seperti jamin, kabir, saghir, tawir, qasir, nadhif, wasikh, dan seterusnya, dari kata-kata sifat yang kita kenal, yang sudah kita dapatkan mufradat ini sejak jilid yang pertama. Dan sifat ini tersebutkan setelah al-mausuf. An-na'at tersebutkan setelah al-man'ut, setelah kata yang disifatinya. Nah, misalnya talibun tawilun, misalnya talibun tawilun, siswa yang tinggi. Talibun tawilun, siswa yang tinggi. Nah, talibun di situ man'ut, tawilun na'at. Nanti insyaallah akan kita jelaskan secara tertulis di papan tulis. Di sini ada satu kalimat sebagai contoh. Indi mu'jamun jayyidun. Indi mu'jamun jayyidun. Saya mempunyai mu'jam atau kamus jayyidun yang bagus. Indi mu'jamun jayyidun. Saya mempunyai kamus yang bagus. Huna, di sini kalimat jayyidun atau kata jayyidun na'atun. Kalimat jayyidun di sini sebagai na'at, sebagai sifat. Yang disifatinya adalah mu'jam. Mu'jamun jayyidun, kamus yang bagus, kamus yang baik. Kamus ini, mu'jam di sini sebagai man'ut, jayyidun sebagai na'at, sebagai sifatnya. Lalu kemudian di sini ada sebuah kaidah yang dirinci setelahnya. Ada kaidah yang disebutkan secara global, kemudian dirinci satu persatu. Bahwa an-na'tu yatba'ul man'uta fil umuril atiyati. Kaidah besarnya bahwa an-na'tu yatba'ul man'ut. An-na'tu yatba'ul man'uta fil umuril atiyah. Bahwa sifat itu yatba'u mengikuti al-man'ut, mengikuti yang disifati. Kata sifat selalu mengikuti kata yang disifatinya. Fil umuril atiyah, pada kondisi-kondisi berikut, pada perkara-perkara berikut. Yang pertama, di sini ada empat disebutkan. Yang pertama, an-na'at mengikuti yatba'ul man'ut fil i'rab. Yang pertama, fil i'rab. Dan al-i'rab di sini artinya harakat huruf terakhirnya. Al-i'rab di sini artinya harakat huruf terakhirnya. An-na'at selalu mengikuti i'rab daripada al-man'ud. Sebagai contoh di sini ada tiga contoh. Al-mithalul awal, hadha kitabun jadidun. Hadha kitabun jadidun. Di situ ada na'at dan man'ud. Yang mana dia? Kitabun jadidun. Itu dia. Hadha kitabun jadidun. Ini buku yang baru. Mana na'at dan man'udnya? Kitabun jadidun. Itu dia. Jadidun sebagai an-na'at, kitabun sebagai man'ud. Antum lihat di sini, jadidun i'rabnya harakat huruf terakhirnya marfu. Jadidun marfu. Kenapa dia marfu? Karena mengikuti al-man'udnya. Kitabun marfu, maka jadidun juga harus marfu. Maka ini kondisi pertama. Kondisi di mana na'at marfu karena man'utnya juga marfu. Kondisi yang kedua, contoh yang kedua, qara'tu kitaban jadidan. Qara'tu kitaban jadidan. Qara'tu, saya membaca kitaban jadidan, buku yang baru. Di sini antum lihat kitaban mansub karena sebagai maf'ulun bih. Mansub kitaban di sini mansub karena sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Dan kitaban di sini man'ut. Mana na'atnya? Jadidan. Kata sifatnya, na'atnya adalah jadidan. Kenapa jadidan di sini mansub? Kenapa na'atnya mansub? Karena man'utnya mansub. Kitaban mansub. Maka kitaban jadidan. Tidak mungkin. Kitaban jadidun. Tidak mungkin. Mustahil. Dan salah kalau seperti itu. Yang benar adalah kitaban jadidan, bukan kitaban jadidun, atau bukan juga kitaban jadidin. Nah, khata. Keduanya salah. Yang benar adalah sama-sama mansub, kitaban mansub, maka na'atnya jadidan juga harus mansub. Mudah-mudahan bisa dipahami. Al-Tharif yang ketiga, hadasmu kitabin jadidin. Hadasmu kitabin jadidin. Ini judul buku yang baru. Ini judul atau nama buku yang baru. Di sini na'at dan man'utnya mana? Kitabin jadidin. Sekarang antum lihat di sini kondisinya bagaimana i'rabnya? Majrur. I'rabnya majrur. Kitabin. Pertanyaannya, mengapa dia kitabin di sini majrur? Hadasmu kitabin. Pertanyaannya di sini yang perlu dijawab sebelum kita bahas an-na'at, kenapa kitabin majrur? Jawabannya adalah dia sebagai mudhafun ilaih. Kitabin mudhafun ilaih majrur. Mana mudhafnya? Ismu. Mudhafnya ismu. Ismu kitabin itu idhafah. Al-idhafah. Yang satu mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Ismu mudhaf, kitabin mudafun ilaih majrur. Jadidin sifatnya, na'atnya. Kenapa jadidin majrur? Kenapa na'atnya di sini majrur? Karena man'utnya, yang mana man'utnya? Kitabin majrur. Jadidin majrur karena man'utnya kitabin majrur. Maka ini kondisi yang pertama yang kiranya perlu kita catat. Nah, di sini pembahasan kita tentang an-na'tu wal man'ut. An-na'tu wal man'utu. An-na'at ini sifat, ini kata sifat. Nah, ini yang disifati. Yang disifati. Naat sifatnya. Dan tadi sudah kita sebutkan contohnya bahwa ahlan wa sahlan, tafadhal. Bahwa di sini kaidahnya adalah an-na'tu yatba'u al-man'ut. Kaidahnya di sini an-na'tu yatba'u al-man'ut. An-na'tu yatba'u al-man'ut. Bahwa sifat, kata sifat selalu mengikuti yang disifatinya. Dalam empat perkara. Dalam empat perkara. Yang sudah kita jelaskan tadi pertama al-i'rab. Al-i'rab. Makna al-i'rab? Harakat huruf terakhir. Maka kalau man'utnya marfu misalnya kitabun, maka jadidun juga harus marfu. Kalau kitaban man'utnya mansub, maka jadidan juga mansub. Kalau dia majrur kitabin, maka kitabin ayahkan jadidin. Marfu, marfu, mansub, mansub, majrur, majrur. Faham tum? Ini yang pertama. Dalam apa ini? Al-i'rab. Mana i'rab? Harakat huruf terakhir. Yang kedua. Iqra, iqra ya. Ya, jad miko. Al-mikrofon ma'ahu. Ini kita hapus. Kita tulis perkara kedua. Yang an-na'at harus mengikuti al-man'ut. Ini kita hapus dulu. Kita biarkan nomor satu ini. Jawab di bawahnya. Nomor dua. Athani at-tadhkiru wa tanqi wa at-tadhkiru wa ta'nisu. At-tadhkir. Mana at-tadhkir? Ini al-muzakkar. Muzakkar. At-tadhkir wa ta'nis. At-ta'nis ini apa maksudnya? Mu'anas. Mu'anas. At-tadhkir wa ta'nis. Muzakkar dan? Mu'anas. Mu'anas. Maka kalau man'utnya muzakkar, na'atnya juga harus? Muzakkar. Mu'anas, mu'anas. Ikra al-mithal ya Luqman. Ahmadu. Ahmadu lahu ibnu kabirun. Ibnun kabir. Ahmadu lahu ibnun kabir. Nah, mana yang na'at dan man'ut di sini? Ibnun kabirun. Ibnun kabirun, sahih. Nah, ibnun muzakkar atau mu'annath? Muzakkar. Muzakkar. Ini man'ut. Maka na'atnya bagaimana? Sama, harus muzakkar. Faham tu? Ibnun muzakkar, kabirun juga harus muzakkar. Yang kedua, contoh kedua, ikra ya Luqman. Wabintun saghiratun. Wabintun saghiratun. Mana di sini ya, Jatmiko? Yang na'at dan man'ut di sini mana yang kedua? Bintun saghiratun. Bintun saghiratun. Bintun muzakkar atau mu'annath? Mu'annath. Mu'annath. Ini man'utnya. Na'am. Mana na'atnya? Na'at sawgiratun. Sawgiratun. Kenapa dia mu'annath? Karena al-man'ut juga mu'annath. Al-man'ut mu'annath. Faham tum? Faham. Sehingga harus sama. Muzakar-muzakar. Mu'annath, mu'annath. Ini perkara yang kedua. Yang mana na'at harus mengikuti al-man'ut. Perkara ketiga. Masih ada contoh yang lain? Masih ada? Tiga. Nah, yang ketiga apa? Ikra ya. Ustaz. Ya, Jatmiko. Salif. Ifrodu watakni satu watakniatu waljamu. Ini yang pertama kita hapus karena keterbatasan tempat. Nomor satu kita anggap jelas, kita hapus. Yang kedua al-ifrad, kemudian watakniatu dan wal jam wal jamal. Wat tathniyatu wal jam'u, apa artinya? Al-ifrad at-tathniyah al-jama'. Bentuk tunggal, mufrad dan jama'. Musanna dan jama'. Maka kalau kalau man'utnya mufrad, na'at juga harus mufrad. Kalau man'utnya musanna, maka na'at juga harus musanna. Kalau jama', maka juga harus jama'. Iqra' al-mithal Luqman. Lana mudirun salihun. Lana mudirun salihun. Mana lana mudirun salihun? Lana, kami mempunyai mudir. Mudir. Yani kepala sekolah yang saleh. Kepala sekolah yang saleh, yang baik. Yang saleh, yang taat. Nah, mana na'at dan man'ut di sini? Mudirun salihun. Mudirun salihun. Ini yang mana nih? Ini mufrad, musanna atau jamak? Mudir. Mufrad. Mufrad. Maka maka sifatnya juga harus mufrad. Saleh, mufrad. Paham tuh? Ya kalau misalnya sana ya jatmiko. Wa mudarrisani jadidani. Ah, kita sambung. Wa mudarrisani jadidan. Langsung bisa ditebak ini. Bentuknya apa ini? Ada alif dan Nun. Nun. Apa ini bentuk? Musanna. Musanna. Mana na'atnya? Na'at jadidani. Jadidani. Mana utnya? Mudarrisani. Mudarrisani. Dan dua guru yang baru. Yang baru. Kenapa jadidan musanna? Kenapa na'atnya musanna? Karena al-man'utnya juga musanna. Man'ut juga musanna. Fahimtum? Fahimna. Iqra' al-mithal al-thalith. Wazumala'u mujtahidun. Ah, wazumala'u zumala' zumala' apa ini? Mufrad? Musanna atau jama'? Jama'. Jama'. Mufradnya apa ini? Zamilun. Zamilun. Musannanya? Zamilani. Zamilani. Jama'nya? Zumala'u mujtahidun. Pertanyaannya, mana na'at di sini? Mana na'at, mana man'ut? Na'at dulu. Mujtahidun. Mana man'utnya? Zumala'u. Lihat na'atnya muzakkar, asyarik. Muzakkar apa nama ini? Ada wawu dan nun. Jama' apa ini? Jama' muzakkar salim. Kenapa ada jama' muzakkar salim? Karena man'utnya jama'. Walaupun dia bukan jamak muzakkar salim, dia jamak taksir, tapi karena dia muzakkar, maka jamaknya juga harus muzakkar. Paham tuh? Jadi perkara ketiga yang harus sama antara an-na'at dan al-mat adalah al-ifrad, at-tathniyatu, wa al-jam'u. Yang terakhir, yang keempat. Ar-rabi. Naam. At-ta'rifu wat-tankir. Apa ini at-ta'rif wat-tankir? Ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah atau nakirah. At-ta'rif yakni ma'rifah. Wat-tankir. Tankir yakni nakirah. Ya, ma'rifah di sini maksudnya pakai alif lam di antara tandanya. Di antara tandanya dia pakai alif lam. Nakirah tanpa alif lam. Ikhlas misalnya, jawab niko. Nahu al-awwal indi sayyaratun jadidatun. Indi sayyaratun jadidatun. Tarjim. Saya memiliki mobil yang baru. Mana na'at dan man'ut di sini? Na'at dan man'ut, na'atnya jadidatun. Jadidatun? Man'ut sayyaratun. Sayyaratun. Lihat di sini. Ini terkait dengan ma'rifah nakirah ya. Nah. Ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah, tidak pakai? Alif lam. Tidak pakai, maka na'atnya juga harus? Nakirah. Nakirah. Tidak pakai alif lam. Tidak boleh. As-sayyaratu jadidatun misalnya. As-sayyaratu Itu bukan lagi naat manaut, itu nanti babnya lain lagi itu. Paham? Nah, ini naat manaut. Al-misal tsani iqra ya Luqman. Asani as-sayyaratu al-jadidatu ghaliyatun. Tarjim as-sayyaratu al-jadidatu ghaliyatun. Mobil baru itu ghaliyah. Ghaliyatun. Mahal. As-sayyaratu al-jadidatu ghaliyatun. Apa nama ghaliyatun? Mahal. Mana na'at dan man'utnya? As-sayyaratu al-jadidatu. Taib. Ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Ma'rifah. Karena pakai alif lam. Alif. Nakirah itu Luqman tanpa alif lam. Ma'rifah itu dengan alif lam. Faham tuh? Sekali lagi, yang mana yang ma'rifah? Yang pakai alif lam atau tidak? Yang nakirah tidak pakai. Ini pakai alif lam atau tidak? Pakai. Ini ma'rifah atau nakirah kalau begitu? Ma'rifah. Maka na'at juga harus ma'rifah. Faham tuh? Jelas insyaAllah. Al-misal ats-tsalits. Iqra. Ya jadniku. Ats-tsalits. Aina Muhammadun al-Yabaniyu? Aina Muhammadun al-Yabaniyu? Baik. Apa artinya? Di mana Muhammad yang dari Jepang itu? Aina Muhammad al-Yabaniyu? Mana? Na'at dan man'ut di sini? Na'at al-Yabani. Al-Yabani na'at. Man'utnya? Muhammadun. Muhammadun. Baik, Muhammadun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kan tidak pakai alif lam? Isi termasuk isim. Dia ma'rifah zatnya. Zatnya. Dia sudah ma'rifah zatnya. Zatnya. Tanpa alif lam pun dia sudah ma'rifah. Nama orang Luqman, Jadmiko, Hamzah itu tanpa alif lam sudah dianggap ma'rifah. Dianggap apa? Ma'rifah. Walaupun tanpa alif lam. Maka lihat na'atnya. Al-Yabaniyu. Ma'rifah apa tidak al-Yabaniyu? Ma'rifah. Jelas sekarang? Jelas. Kenapa na'atnya ma'rifah? Karena manutnya manutnya ma'rifah. Manutnya ma'rifah karena manutnya ma'rifah. Mana manutnya? Manut Muhammad. Muhammadun. Faham tuh? Faham. Al-misal rabi. Tafadhal ya Luqman. Rabi. Terakhir. Hati daftaruka al-awwal. Al-awwala apa al-awwalu atau al-awwali? Al-awwu. Ati daftaruka al-awwala. Daftaroka al-awwala. Al-awwala. Ini perlu kejelian sedikit di sini. Ini anak hapus dulu. Saya khawatir di contoh yang ini ada kesulitan yang didapatkan untuk memahaminya. Ulang sekali lagi ya Luqman. Marutan saya ya. Iqra. Hati daftaroka al-awwala. Mana hati? Berikan kepada. Berikan. Saya. Daftaroka. Daftar. Mana daftar? Buku tulis. Daftar buku tulis. Dia masuk ini. Daftaro. Karena mafulun. Daftaroka buku tulis mu. Al-awwala. Dia ikut mansub. Pertanyaannya, mana na'at dan mana al-man'ut? Daftaroka al-awwala. Mana na'atnya sekarang? Mana sifatnya? Al-awwala. Na'at. Mana man'utnya? Daftaroka man'ut. Lihat man'utnya ada berapa kata ini? Dua. Ada daftaro plus ka. Kainya apa? Anta. Buku tulismu anta. Asalnya anta. Ketika nyambung sama daftara jadi ka. Daftara ka. Kita buka. Asalnya kitabun anta. Kemudian ma'hadun tambah anta. Ma'hadun tambah anta. Ma'haduka. Sayyaratun tambah anta. Sayyaratuka. Anta di sini dhamir. Lasa dalik. Dhamir itu ma'rifah. Sama seperti nama orang. Ini gabungan antara daftar dengan anta ini nah gabungan apa nama ini? Dua kata benda digabung jadi satu. Apa namanya ini? Al-idhafah. Al-idhafah. Daftar tambah anta. Ketika digabung menjadi daftara ka. Ini mudhaf. Ini mudhafun. Ini gabungan antara beberapa kaidah ini. Pahami dulu ini. Nanti akan paham kenapa dia ma'rifah. Nah, ketika mudhaf yang asalnya nakirah, kan dia nakirah ini sebenarnya, tanpa alif lam. Ya tidak? Tapi karena diidhafahkan kepada yang ma'rifah, jadi ma'rifah semua. Mudhaf dapat sifat ma'rifah dari mana? Dari mudhaf ilaih. Jadi daftara asalnya kalau tanpa ini ma'rifah atau nakirah? Nah, ketika ada ini? Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Kaidah apa? Dhamir. Sebalik dhamir ma'rifah. Nah, mudhaf dapat sifat ma'rifah dari mana? Mudhafun ilaih dari anta. Boleh. Jadi dia semuanya dia apa nih? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rif. Maka sifatnya juga harus ma'rif. Tidak benar kalau antum bilang daftaraka awalan. Misalnya tanpa alif lam. Awalan. Berarti kan fatatain. Salah. Daftaraka al-awwala. Kalau saya ganti yang baru. Hati daftaraka yang baru. Al-jadida. Harus pakai apa? Dah harus mansub. Ikut mansub. Ini mansub, ini mansub. Faham tum? Ini muzakar, ini juga harus. Ini ma'rifah, ini juga harus. Ini mufrad, maka ini harus. Faham tum? Apakah perlu diberi contoh yang lain? Yakfi insyaAllah. Khususnya al-mudhaf wal-mudhaf ilaih yang jadi ma'rifah. Contoh lain, biar lebih jelas. Ada idhafah tapi tidak menyebabkan dia jadi ma'rifah. Ada idhafah tapi tidak menyebabkan dia jadi ma'rifah. Dia tetap nakirah. Contoh. Sambung, tolong disambung. Sambung. Kitabu talibin. Ini mudhaf mudhaf ilaih. Jadi ma'rifah enggak kitab ini? Enggak. Kenapa? Talibin nakirah. Mudhaf ilaih nakirah. Beda kalau saya ganti tambah anta, kitabun tambah anta. Jadi kita buka. Kenapa jadi ma'rifah sekarang kita buka? Karena antar dhamir. Ma'rifah. Mudhaf ilaihnya ma'rifah. Nah, kalau ini kasusnya mudhaf ilaihnya ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Maka tetap nakirah. Paham tuh? Jadi kapan mudhaf itu menerima sifat ma'rifah? Apabila mudhaf ilaihnya juga ma'rifah. Paham tuh? Nah, berarti kalau kitabun tambah at-talibu. Kitabun tambah at-talibu. Kitabut talibi. Sekarang at-talibi pakai alif lam sekarang kan? Kalau ini kan enggak pakai alif lam nih. Nah. Tadi yang tadi contoh at-talibi pakai alif lam. Baik, jadi ma'rifah enggak? Kitabut talibi. Iya, jadi ma'rifah. Karena mudhaf ilainya sekarang pakai alif lam. Nah, kalau ini tidak pakai ini. Nah. Fahim, Tom? Fahim. Baik. Kita buka kesempatan bagi ikhwah akhwat untuk membaca kaidah ini. Nah. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layar-layar telepon, Anda dapat membaca kaidah-kaidah yang tadi sempat dibacakan dan dibahas di kesempatan malam hari ini. Tentunya ada yang ingin terhubung melalui layar-layar telepon 021-823-6543. 021-823-6543. Baik, kita coba sapa untuk penelpon pertama. Silakan. Ya, halo. Baik. Nah. Ya. Kembali kami sampaikan untuk Anda, para pendengar maupun pemirsa, Anda yang ingin terhubung di layanan telepon 021-823-6543 di kesempatan malam hari ini. Silakan. Iya, sudah terhubung. Nah, kembali kami sampaikan untuk Anda, bagi Anda di kesempatan malam hari ini yang menyimak dan mengikuti program kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab, telah kita simak beberapa materi di malam hari ini terkait dengan an-na'at wal man'ut ya, maksudnya. Dan silakan, sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Halo. Silakan, dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, dari mana? Ini dari Doni dari Riau. Pak Doni di Riau. Silakan, Pak. Nah. Pak Doni, ada bukunya Pak Doni? Bentar. Pak Doni ada bukunya? Ada. Ada, baik. Mengikuti dari awal? Insyaallah. Silakan Pak Doni baca kaidah an-na'tu yatba'ul man'ut fil umur al-atiyah. Tafadhal. Bentar. Yang mana tadi, Pak? Yang di halaman 219. Iya. Paling atas saja, kita mulai dari paling atas. Ta'ammal ma yali, dari situ. Ta'ammal ma yali. Iya. Yang indi mu'jamun jayidun, Pak. Naam. Al-asani indi mu'jamun jayidun. Huna jayidun na'tun. Naam, tarjim. Saya memiliki kamus yang bagus. Naam, asad ghair wadih ya Abdali. Gimana, Sat? Sebentar, Pak Adani, suaranya masih belum jelas. Ya. Silakan, Pak Adani. Silakan lanjutkan. Ya, ya. Al-na'tu yatba'ul mal'uta fil umuril atiyati. Naam. Tadi sudah diterjemahkan yang tadi, indi mu'jamun jayidun. Sudah, Sat. Diterjemahkan ulang, Sat. Ya, silakan. Indi mu'jamun jayidun, saya memiliki kamus yang bagus. Iya, teruskan. Jayidun na'tun. Naam, apa artinya huna jayidun na'at? Di sini jayidun na'at. Naam, mana na'at? Sifat, Ustaz. Sifat, iya, sahih. Teruskan, wasil. An-na'tu yatba'ul man'uta bil umur al-adiyati. Nah, ya. Itu adalah mengikuti man'utnya pada ya. Beberapa pada berikut ini. Pada perkara-perkara berikut, ya. Oh, iya. Pada perkara-perkara berikut ini. Ya, teruskan. Awalu fil i'rabi. Nahu al-awalu hadha kitabun jayidun. Kitabun? Hadha kitabun mada? Hadha kitabun jayidun. Jadidun. Jadidun, nah. Nah. Terjib. Yang pertama dalam hal apa, Pak Dhani? Dalam i'rab. Okay. Mana i'rab huna? Apa arti i'rab di sini? Perubahan akhir kata. Iya, perubahan akhir kata. Sahih, ahsant. Nahu contoh ada kitabun jadid. Nah, ini adalah sebuah kitab yang baru. Nah, mana di sini na'at dan man'ut ya di sini? Na'atnya jadidun. Jadidun. Sebagai man'ut. Naam, kitabun sebagai man'ut. Di sini apa i'rabnya kitabun? I'rabnya marfu. Marfu. Maka bagaimana na'atnya? Na'at mengikuti man'ut. Naam, berarti harus marfu. Maka na'atnya juga marfu. Sahih, ahsant. Teruskan. Ats-tsani. Ats-tsani, qara'tu kitaban jadidan. Naam. Saya telah membaca sebuah kitab yang baru. Iya. Aina na'at wal man'ut huna ya akhil karim? Na'atnya jadi dan. Naam. Al man'ut? Man'utnya kitaban. Kitaban, ahsant. Apa ya Rabi ini kitaban? Kitaban mansubun. Mansub. Dimana mansub? Kenapa dia mansub ya akhil karim? Mafulun bih. Mafulun bih, ahsant. Naam. Maka bagaimana na'atnya di sini? Maka na'atnya mengikuti man'ut. Naam. Mafulun bih. Apa? Mansub juga. Ahsant. Satu lagi. Al-Thalith. Al-Thalith. Hada ismu kitabin jadidin. Bagaimana bacanya? Hadasmu. Hadasmu kitabin jadidin. Nah. Hamzah di sini apa di kalimat ismu? Hamzatul wasl. Hamzatul wasl. Ahsant. Nah. Maka di tengah tidak dibaca. Dia seakan-akan tidak ada. Nah. Terjem. Diterjemahkan, Ustaz. Naam, law samahat. Hadza ini adalah sebuah kitab, nama kitab yang baru. Naam, ini nama kitab yang baru atau judul kitab yang baru. Yang baru. Aina na'atu wal man'ut di sini ya akhil karim? Na'atnya jadidin. Jadidin. Nah, man'utnya? Kitab. Naam. Apa i'rabnya di sini? I'rabnya kitabin majrur bil idaf. Bil idhafah. Naam, majrur bil idhafah. Ahsant. Bil idhafah. Naam. Posisinya sebagai apa di sini dia? Kitabin sebagai apa? Ismu kitabin. Mudafun ilai. Mudafun ilai. Ahsant. Naam. Jadidin sebagai apa tadi? Sebagai na'at dari kitab. Naam. Kitabin majrur, maka jadidin juga harus majrur. Ahsant ya ahdani. Jazakallah khair ya akhi. Kita tunggu telepon antum insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Syukran ala musyarakatikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih alhamdulillah telah terhubung di kesempatan malam hari ini dan kita masih membuka para pendengar maupun pemirsa kesempatan untuk membaca dari beberapa bacaan atau hal yang terkait dengan pelajaran kita di malam hari ini. Tentunya anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Naam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dengan siapa dari mana? Ummu Abdullah. Suaranya Saud Ma'ruf. Ummu Abdullah. Naam. Silakan, Saud. Kaifa haluki ya Ummu Abdullah? Alhamdulillah bi khair. Ta'ata. Masyaallah. Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Anti musta'idda ya Ummu Abdullah? Siap Ummu Abdullah? Baik, insyaAllah. Baik, baca nomor 2 dan 3. Kaidah yang kedua, Al-Thani wa Al-Thalith. Tafadhal. Dibaca dengan pelan-pelan Umar Abdullah. Kemudian diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thani. Naam. At-tadhkiru wa ta'nisu. At-tadhkiru wa ta'nisu. Naam. Terjem, lah sahti. Ahmadu. Tarjimi ila samahti. Rahubun kabirun. Ya Umar Abdullah. Ya Ustaz. Tarjimi awalan at-tadzkir wa ta'nits, terjemahkan dulu itu. Iya. Contoh yang kedua Ustaz ya. Mudzakkar dan muannats. Iya, at-tadzkir mudzakkar, at-ta'nits muannats. Teruskan. Contoh. Ahmadu rahubun kabirun. Naam, lahubnun kabirun. Bintu sagiratun. Wabintu apa wabintun? Wabintun sagiratun. Naam, ulang sekali lagi ya mo. Bacaannya Ahmadu lahu. Ahmadu lahubnun kabirun. Naam. Ahmad mempunyai putra yang besar. Iya. Dan putri yang kecil. Dan putri yang kecil, ahsanti. Mana na'at dan man'ut di sini? Na'atnya kabirun, pautnya ibnun. Ibnun. Ibnun. Nah, itu saja? Atau ada yang lain? Kabiratun na'at. Naam. Pintun man'ut. Ahsan. Ada dua berarti sini umum ya. Naam. Tolong jelaskan. Ibnun di sini muzakkar atau muannats? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Maka bagaimana na'atnya? Na'atnya juga muzakkar. Ahsan. Teruskan. Bintun? Bintun muannats. Muannats. Na'atnya juga muannats. Ahsan. Ma'at butuh. Iya, sahih. Teruskan. Satu lagi. Kayak ada satu lagi. Ats-tsalits. Ats-tsalits. Al-Ifradu Bat-Tasniyatu Wal-Jam'u. Wal-Jam'u, naam. Ifrad itu tunggal dan ya. Musanna dan jama'. Iya, mufrad, musanna dan jama'. Ah, santi. Nahwu? Nahwu, contoh. Lana mudirun salihun. Naam, lana mudirun salihun. Kami mempunyai pimpinan yang soleh. Iya. Pimpinan yang soleh. Iya, masya Allah. Kami memiliki pimpinan, tak pimpinan yang soleh, masya Allah. Teruskan. Soleh. Naatnya salihun saja. Naatnya salihun, sahih. Mana manautnya? Naat salihun. Manautnya mudirun. Mudirun, ahsanti. Ini apa ini? Mufrad, musanna atau jamak? Mudirun? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Maka na'atnya juga harus? Harus mufrad. Ahsan. Harus mufrad. Ahsan. Teruskan. Mudakar. Ya. Naam. Mudarisani jayidani. Jayidani, naam. Dan dua guru yang baru. Dan dua guru yang? Jayidan. Ya, bukan jadidan. Ya, bagus. Dan dua guru yang bagus. Iya, Taib, jayidan di sini, yang bagus. Mana naatnya? Naatnya jayidani. Mana manautnya? Manautnya mudarisani. Iya. Apa ini omo? Mufrad atau jamak ini? Musanna, Ustaz. Musanna. Naatnya musanna, karena manautnya juga musanna. Ah, santi, mumtaz, mumtazah, masya Allah, anti mumtazah. Teruskan. Satu lagi. Wazumala'u. Wazumala'u. Mujtahiduna. Naam. Dan teman-teman yang rajin. Teman-teman yang rajin atau yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh. Iya. Mana naatnya di sini, Umu? Mujtahiduna. Mujtahiduna, sahih. Mana manautnya? Manautnya yumala'u. Naam. Apa ini? Jenisnya apa ini? Mufrad, musanna atau jamak? Jamak, Ustaz. Jamak. Jamak apa yang namanya, Umu? Zumala'u. Zumala'u, jamak taksir. Jamak taksir. Duna, jamak mudakar salim. Naam, ahsanti. Satu lagi, Umu, pertanyaannya. Zumala'u. Mengapa dia bukan Zumala'un? Mengapa dia Zumala'u? Mamnu minasarf, Ustaz. Mamnu minasarf. Kenapa? Kenapa dia mamnu minasarf? Karena jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir dengan wazan? Wazan fu'ala'u. Fu'ala'u. Fu'ala'u. Sama seperti fuqara'u. Fuqara'u, ya. Naam. Sama wazan fu'ala'u. Naam. Maka dia mamno minasarf. Tidak boleh ditanwin. Minasarf. Naam. Fahimti ya Umar Abdullah? InsyaAllah fahimtu. Baik. Syukran. Syukran ala masyarakatikum hadir layla. Narakum insyaAllah fi al-subuh al-qadim insyaAllah. Assalamualaikum, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Umar Abdullah dari Solo yang telah terhubung juga di kesempatan malam hari ini. Baik, kita masih memberi kesempatan untuk ya, pendengar maupun pemirsa yang lainnya ya. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang mengikuti program kajian di bimbingan bahasa Arab malam hari ini dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi. Muhammad Rianto di Bekasi. Nah, tadi dari Riau loncat ke Solo, kembali ke Bekasi. Masyaallah. Assalamualaikum ya Muhammad Rianto. Assalamualaikum ya Ustaz. Kaifahalukum? Ana bi khair alhamdulillah. Antum di mana di Bekasinya? Nah, antum di mana di Bekasinya? Perluas 3. Perluas 3, oh, qarib minna, jaru dah. Baik. Fadhal Muhammad, baki al-qaidah rabi'ah, tinggal satu, kaidah yang keempat. Al-amru rabi', perkara yang keempat yang mana ma'at harus mengikuti al-man'ut. Tafadhal. At-ta'rifu wa tankir. Al-rabi'. Nah. At-ta'rifu wa tankir. Nah. Mana at-ta'rif wa tankir? Ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirahnya. Naam. Nahu. Ya. Al-awwal. Andi sayyaratun jadidatun. Naam, andi sayyaratun jadidatun. Naam, sahih. Saya memiliki mobil yang baru. Alhamdulillah. Saya memiliki mobil yang baru. Barakallahu fik fi sayyaratika ya akhil kirim. Wa fik barakallahu. Naam. Aina ma'at wal man'ut huna ya akhil kirim? Ma'at al jadidatun. Jadidatun. Man'utnya? Sayyaratun. Sayyaratun. Apa jenisnya ini? Antara ma'rifah dengan nakirah, yang mana dia? Nakirah. Nakirah. Kenapa dia nakirah? Tidak ada alif lam. Tanpa alif lam. Iya. Teruskan. Asani. As-sayyaratu jadidatu ghaliyatun. Naam. Terjemah sama. Mobil yang baru itu mahal. Mobil yang baru itu mahal. Naam. Mahal. Tolong jelaskan. Mana ma'ad dan mana ud? Ma'ad al-jadidah. Al-jadidah. Al-man'ud as-sayyara. Al-man'ud as-sayyara. Apa ini? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa anda yakin itu ma'rifah? Ada alif lam. Ada alif lam. Maka ma'adnya juga harus bagaimana? Alif lam. Harus ma'rifah juga. Ma'rifah. Nah, man'utnya ma'rifah, maka ma'atnya juga harus ma'rifah. Ma'rifah. Nah. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. Al-Thalith. Aina Muhammadun al-Yabaniyu? Naam. Aina Muhammadun al-Yabaniyu? Diputus saja. Naam. Biar jelas. Aina Muhammadun al-Yabaniyu? Naam. Di manakah Muhammad? Yang orang Jepang. Naam, Muhammad yang orang Jepang. Sahih. Mana ma'ad dan man'ud ya di sini? Muhammad man'ud. Muhammad man'ud. Al-Yabaniyu man'ud. Al-Yabaniyu na'ad. Tolong jelaskan. Lanjut. Ini Al-Yabaniyu na'ad. Dia ma'rifah. Ada sekedarik? Baladad. Naam. Kenapa dia ma'rifah? Sedangkan Muhammadun nakirah. Ada sekedarik? Ma'rifah. Muhammad dan ma'rifah, yakin? Naam. Kan tidak ada alif lam di situ? Isim. Ini namanya Al-Alam. Al-Alam. Al-Alam, nama orang. Nama orang, nama tempat. Al-Alam. Al-Alam itu bagaimana hukumnya? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Walaupun tanpa alif lam, Muhammadin sudah dihukumnya bagaimana? Ma'rifah. Ma'rifah, ahsant. Fahimta ya akhir kirim? Alhamdulillah. Nah, anaknya ikut mendengarkan sebetulnya. Teruskan. Ar-Rabi. Nah. Hati daftar ke awalah. Nah. Berikan buku tulismu yang pertama. Berikan buku tulismu yang pertama. Nah. Daftar. Maaf ada mansub. Maafkan bisa. Maafkan bi ahsant. Mana ma'ad dan man'ud di sini? Ma'ad demir anta. Ma'ad. Ma'ad anta saja. Dengan al-awal. Ka dengan al-awal. Ma'ad daftaraka. Ma'ad daftaraka. Itu ma'ad, itu sifatnya. Buku tulis bisa jadi sifat. Buku tulismu itu kata sifat. Ya Muhammad. Buku tulismu itu kata sifat itu. Buku tulismu kata sifat. Nah, al-awwal kalau gitu apa? Al-awwal. Man'ud. Man'ud. Bukannya terbalik. Man'ud dulu baru ma'ad. Daftaraka. Buku tulismu yang pertama. Kalimat yang pertama, bukankah itu lebih berhak jadi kata sifat? Ya Muhammad. Al-awwala, bukankah lebih berhak jadi kata sifat itu? sangat berhak. Nah. Sangat berhak. Harus berhak. Al-awwala dia man'ut, dia na'at. Daftaraka man'ut. Daftaraka man'ut. Naam. Dan daftaraka di situ ma'rifah. Al-awwala ma'rifah juga. Karena man'utnya ma'rifah, maka na'at juga ma'rifah. Antum ikut dari awal ya, akhir kirim. Pertengahan. Ini yang terakhir antum tidak ikut berarti. Nah, ini sudah ana jelaskan tadi. Nah. Babas, tutup dulu teleponnya. Syukran jazakallahu khair. Nanti saya jelaskan lagi setelah ini. Nah, barakallahu fiik. Dengarkan ya Muhammad, ana jelaskan. Tepat, tutup teleponnya, tidak apa-apa. Nah. Ya, terima kasih. Muhammad Yanto ya, dari Bekasi. Nah, Ustaz, bagaimana? Nah, daftaraka al-awwal bagaimana Ahjad Niko, bagaimana Luqman? Bagaimana penjelasannya daftaraka al-awwala? Mana na'atnya? Na'atnya al-awwala. Mana man'utnya? Man'utnya daftaraka. Tadi sudah kita jelaskan daftaraka, man'ut ini ada berapa kata di sini? Ada dua. Yang pertama? Daftaro. Yang kedua? Ka. Domir ka. Asalnya anta. Lalu sebalik, ketika digabung daftara dengan anta menjadi? Daftaraka. Nah, ini mudhaf dan? Mudhaf ilaih. Anta di situ, mudhaf ilaih di situ dhamir, ada sekedarik? Dia ma'rifah atau nakirah dhamir? Ma'rifah. Maka mudhaf ikut menjadi ma'rifah. Karena mudhafun ilaihnya? Ma'rifah. Maka daftaraka itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Maka bagaimana sifatnya? Ma'atnya bagaimana? Nah, juga ikut ma'rifah. Al-awwala harus juga ma'rifah dengan alif lam. Faham tum? Nah, mudah-mudahan Pak Muhammad Rianto paham insyaAllah. Taib, selesai sudah latihan pertama tentang kaidah an-nad dan man'ud. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Ada waktu yang masih cukup insyaAllah. Anda minta antum berdua baca satu soal satu soal. Kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi oleh khawalahat di rumah. Baik. Tafadhal. Baca nomor satu anta jadmiko. Wa anta yalukman anta rakam athani. Jadmiko rakam al-awwal. Wa anta yalukman athani. Sebentar, sebelum kita lanjutkan, pahami dulu perintahnya. Afan, mohon maaf. Di sini perintahnya bagaimana? Ayin an-na'ta wal man'uta fi kulli mithalin mimma ya'ti. Ayin, tentukan. An-na'at wal man'ut, tentukan. Na'at dan man'ut. Fi kulli, ada setiap. Mithalin, contoh. Pada setiap contoh. Mimma ya'ti, dari apa-apa yang berikut. Dari apa yang berikut. Jadi antum hanya diminta apa? Tentukan. Tapi tentu harus tahu maknanya terlebih dahulu. Nah. Tanpa pengetahuan makna, tidak mungkin antum bisa menentukan makna atau ma'ut. An-na'at wal man'ut itu kaidah nahwu. Ada sekedarik? Kaidah nahwu tidak mungkin antum bisa kuasai kalau tanpa penguasaan al-mufradat. Antum paham tidak kalau antum tidak paham mufradatnya? Bisa enggak antum menerjemahkannya kalau mufradatnya antum gelap? Susah. Tidak akan bisa. Maka memahami nahwu dulu atau memahami mufradat dulu? Memahami mufradat. Mufradat baru nanti nahwu. Setelahnya kaidah-kaidah nahwu akan lebih mudah insyaallah. Fahamkan? Paham. Iqra. Al-awwal. Uridu an ashraba ma'an baridan. Naam, ashraba. Mengapa dia fi'il mudhari' mansub di sini? Ada huruf an. Ada huruf an. Ahsant. Uridu an ashraba, sahih. Ma'an baridan. Terjemah ya akhil karim. Saya ingin minum air yang dingin. Naam. Mana na'at wal man'ut di sini? An-na'tu baridan. Baridan. Naam. Al-man'ut? Al-man'ut ma'an. Ma'an. Naam. Ahsant. Sahih. Sebelum kita lanjutkan? Nah, apa jenisnya ini? Ma'an. Mudzakkar atau mu'annath? Ini mudzakkar, Ustaz. Yang kedua, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Yang ketiga, dia mufrad, musanna atau jamak? Ini mufrad. Yang keempat, apa i'rabnya? I'rabnya ini ma'an. Marfu, majrur atau mansub? Mansub. Mansub. Maka baridan na'at juga harus mansub. Mansub. Masya Allah. Faham tak akhir kiri? Faham. Fadal Luqman, ikhra, al-thani. Aqra'u. Al-thani, aqra'u al-Qur'ana al-Karim. Al-Karima, al-Karimu atau al-Karimi? Al-Karima. Al-Karima. Kulla sabahin. Kulla sabahin, ahsamt. Terjem. Saya membaca Al-Qur'an setiap pagi. Al-Qur'an al-Karim, Al-Qur'an yang mulia. Sekolah sabahin di setiap pagi. Setiap pagi, ahsant. Mana naat manaud sini ya Luqman? Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim. Jelasin, mana naat, mana manaud? An-naat. Mana sifatnya? Al-Karim. Al-Karim. Mana manaudnya? Al-Quran. Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, Al-Quran. Ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ada alif lam. Muzakkar atau mu'annas Al-Quran? Muzakkar. Muzakkar. Mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad. Yang keempat, Al-Qur'ana. Apa i'rabnya ini? Marfu, mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Maka Al-Karima juga harus? Mansub. Mansub. Tidak boleh Al-Qur'ana Al-Karimi. Tidak mungkin. Al-Qur'ana mansub, maka Al-Karima juga harus? Mansub. Faham tu mah? Antum berdua paham? Baik. Kita buka kesempatan bagi oleh ikhwal hadir rumah. Tafadhal. Ada 5 menit lagi. Tafadhal akhir kali. Di nomor 021-823-6543. Ada yang ingin terhubung? Sekali lagi di 021-823-6543. Membaca nomor ke 3 pada latihan kedua ini. Silakan kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Rizna di Tangerang. Ibu Rizna ya. Ibu Rizna. Nah. Ahlan wa sahlan Ibu Rizna. Ahlan bikum Pak Ustaz. Kaif haluki? Anak dikhair alhamdulillah. Masya Allah. Sudah lama enggak ngikutin Pak Ustaz. Sahih, sudah lama tidak dengar suara Ibu Rizna. Yes. Ibu Rizna, pembahasan kita tentang apa? Kurang ngerti Pak Ustaz. Kurang ngerti. Saya jelaskan pembahasan kita tentang an-na'tu wal man'ut. Iya Pak Ustaz. Tentang kata sifat dan kata yang disifatinya. Iya ya. Nah, dalam bahasa kita kenal misalnya pena yang baru. Kalimat pena yang baru. Yang baru itu kata sifat. Iya Pak Ustaz. Pena itu yang disifati. Iya Pak Ustaz. Istilahnya dalam bahasa Arab berusna an-na'at itu sifat itu an-na'atu an-na'at an-na'at an-na'at kata sifat al-man'ut kata yang disifatinya yang disifatinya. Nah, contoh yang lain misalnya ya kitabun jadidun kitabun jadidun. Nah, apa arti kitabun jadidun berusna kitab buku yang jadidun buku yang baru. Buku yang baru ya. Nah, jadi dan yang baru itu kata sifat atau yang disifati? Kalau buku kata sifat, kalau yang baru yang disifati. Bukan, kebalikannya. Oh, iya. Yang baru kata sifat. Kata sifat kan baru, lama, tinggi, pendek kan kata sifat itu. Iya. Nah, jadi dan kata sifat atau yang disifati? Kata sifat. Kata sifat. Kitabun bukunya itu kata sifat atau yang disifatinya? Sifati. Nah, an-na'tu wal man'ut burisna. Ya. Itu harus selaras, harus sama dalam 4 perkara. Ya. Yang pertama harus sama dari sisi i'rabnya. Ya. Yang kedua harus sama dari sisi jenisnya. Ya. Yang ketiga harus sama dari sisi ma'rifah atau nakirahnya. Iya Pak Ustaz. Yang keempat harus sama dari sisi mufrad, musanna, jamak. Iya Pak Ustaz. Ini materi ini sebenarnya materi lanjutan Bu Rizna. Ya. Bu Rizna tidak paham sekarang tidak apa-apa. Iya. Nanti kita akan ulang lagi nanti jilid 1 setelah Ramadan. Iya Pak Ustaz. Mohon nanti Bu Rizna ikut dari awal. Iya insya Allah. Ikut dari awal punya bukunya. Iya punya Pak Ustaz. Masih bisa melihat buku tulisan? Belum bisa Pak Ustaz. Belum bisa. Semoga Allah berikan kemudahan insya Allah. Amin ya Allah. Kalau tidak nanti dengarkan penjelasannya dengan seksama, mudah-mudahan bisa ikut insya Allah. Amin ya Allah. Mana cukup segitu, Bu Rizna. Okay. Ya, Pak Ustaz. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Syukran jazakallahu khair Pak Ustaz. Afwan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kita memberikan kesempatan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa pada latihan kedua ini. Tentunya pada halaman ke-219 telah dibaca beberapa contoh atau diawali dengan pertanyaan 1 dan kedua. Silakan Anda yang ingin membaca dari nomor ketiga. Iya, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dengan siapa dari mana? Alhamdulillah, Umu Hana. Umu Hana, insyaallah. Mohon maaf, terkadang nama kita. Nah, Umu Hana ikut dari awal pembahasan kita. Insyaallah, Ustaz. Baik. Berarti nomor berapa sekarang, Umu Hana? Salis, Ustaz. Al-Tharif. Iya. Silakan, saya beri dua nomor. Al-Tharif Warabi. Bismillah. Langsung ya Ustaz. Tafadhali. As-salis. Askunu fi baitin jamilin. Naam, askunu fi baitin jamilin, sahih. Terjemah lah samahti. Saya tinggal di rumah yang bagus. Masya Allah, Allah ibarik fi baitiki. Ah, di sini mana na'at dan man'utnya? Kalau na'atnya jamilin. Jamilin. Baitin, Ustaz. Man'utnya baitin, sahih. Apa di sini? Baitin. Pertama i'rabnya. Baitin, apa i'rabnya di sini? Marfu, mansub atau majrur? Majrur, Ustaz. Kenapa dia majrur? Baitin, kenapa dia majrur? Karena harfu jar, Ustaz. Ada apa? Ada harfu jar. Ya, mana harfu jarnya? Fi. Fi, ahsanti. Kemudian ja baitin ma'rifah atau nakirah? Nakirah, Ustaz. Nakirah. Pertanyaan yang berikutnya, baitin itu mufrad, musanna atau jama'? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Yang terakhir sekali lagi, apa i'rabnya di sini baitin? Terus saya tanyakan tadi di awal, i'rabnya. Majrur. Majrur, ahsant. Ahsanti. Ya, teruskan. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Taktuba bil qalamil ahmari. Naam, la taktuba bil qalamil ahmari. Ahsanti. Qira'ah mumtazah. Terjemahnya, janganlah kamu menulis dengan pena merah. Janganlah kamu menulis dengan pena merah. Merah. Ini kamu satu orang yang menulis? Dua, Ustaz. Jangan. Dua. Dua orang ini. Naam. Asalnya apa ini? Taktuba. Asalnya apa? Dari Huma ya, Ustaz. Naam. Huma muzakkar atau muannas? Huma muzakkar, Ustaz. Huma muzakkar. Sahih muzakkar. Ini Huma? Antuma ya, Ustaz. Antuma. Ahsanti. Antuma. Muzakkar atau muannas antuma di sini? Antuma muzakkar, Ustaz. Yakin? Muzakkar? Bisa dua-duanya? Keduanya bisa ya. Bisa muzakkar, bisa muannats. Tergantung ke siapa bicaranya. Di sini tidak disebutkan siapa yang diajak bicara. Asalnya taktuba, apa huruf yang hilang di situ, Mu? Apa huruf yang hilang di taktuba? Apa seharusnya? Taktu alif ya, Ustaz. Nun. Nun taktuba. Asalnya taktubani, sahih. Taktubani. Antuma taktubani. Kenapa anda dihapus di sini? Ada apa sebelum kata taktuba? Ada alif ya, Ustaz? La, ada la. Ada. La artinya jangan. Ada sekebalik ya, Umu Hana? Bala. Ini apa namanya? Ini penafian atau larangan? Larangan, Ustaz. Larangan. Dia an-nahyu. An-nahiyah. An-nahiyah. An-nahiyah itu memajzumkan fi'il mudhari setelahnya. La an-nahiyah, la yang artinya jangan, itu memajzumkan fi'il mudhari setelahnya. Dan majzumnya fi'il mudhari dengan hadzfun nun. Dihapusnya huruf nun. Ahsanti, dihapusnya huruf nun. Kembali ke contoh, mana na'at dan mana'ud di sini? Kalau na'atnya al-ahmari. Al-ahmari, mana'udnya? Man'udnya al-qalami. Al-qalami, na'am. Apa i'rabnya nih? Al-qalami. I'rab. Majrur ya, Ustaz. Majrur. Kemudian dia mufrad, musanna atau jamak? Al-qalam. Muzakkar, Ustaz. Lah, pertanyaannya mufrad? Mufrad. Musanna atau jamak? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Pertanyaan ketiga baru, muzakkar atau muannats? Muzakkar. Muzakkar. Kemudian dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ahsanti. Syukran, syukran ya Ummahana. Afan. Syukran laki wa jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terhubung Ummahana di kesempatan malam hari ini. Bagaimana, Ustaz? Nah, waktu sudah menunjukkan jam 9:30 lewat. Ya. Jadi cukup sampai sini pembahasan kita. Ya, insyaallah kita akan kembali baca atau mengulang kembali pelatihan ini. Nah, insyaallah di Ramadan kalau begitu insyaallah. Insyaallah. Allah ibarik insyaallah. Baik, mungkin kita akan akhiri karena waktu juga lah yang membatasi kita. Mohon disampaikan sebagai istitam, Ustaz. Sebagai penutup di sini, sekali lagi pelajaran ke-31 ini pelajaran terakhir di jilid yang kedua. Dan pembahasan, fokus pembahasannya tentang satu hal, tentang an-na'at dan al-man'ut. Mohon di meraja'ah apa yang sudah kita jelaskan tadi. Meraja'ah, silahkan di download rekaman yang bisa kita download dari website Radio Raja. Dan meraja'ah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan insyaAllah. Di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali latihan dua latihan. Ada latihan keberapa ini? Latihan kedua dan latihan ketiga insyaAllah akan kita bahas. Nah, demikian, ana kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar.